Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da hama ba'an. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan petang hari ini masih senantiasa dipertemukan oleh Allah dalam sebuah majelis untuk mengkaji tentang masalah yang sangat penting di dalam agama kita, yaitu adalah berhubungan dengan masalah ketauhidan. Yaitu bagaimana kita berusaha untuk memurnikan ya, di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana kita mewujudkan sebuah ikrar kita kepada Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yaitu mewujudkan bagaimana seluruh salat kita, ibadah kita, hidup kita, ya, mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ini adalah perkara yang inti di dalam ajaran agama kita. Kemudian sebagaimana biasanya kita akan teruskan ya, meneruskan dari pembahasan kemarin, kita masuk di bab baru, yaitu bab ke-45 ya, bab ke-45 tentang mencela masa ya, disebutkan adalah babun man sabad dahra faqad adallaha. Bab yang menjelaskan tentang barang siapa yang mencaci maki masa, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mencela ya, ataupun mencaci ya, yang berhubung ad-dahr itu adalah zaman ya, ataupun waktu. Jadi man sabad dahr, barang siapa mencaci maki dahr, dahr itu adalah zaman ataupun waktu ya. Maka orang yang mencaci waktu, mencaci hari ya, mencaci tahun ya, bulan dan seterusnya, disebutkan adalah faqad adallah, sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka berhubungan dengan masalah mencela zaman, mencela waktu ataupun musim ya, disebutkan oleh pensyarah kitab ini, yaitu ada tiga keadaan. Yang pertama adalah orang yang ya, kelihatannya dia mencela masa ya, ucapannya seakan-akan mencela masa, tapi sebenarnya tidak. Yaitu orang yang hanya mengkabarkan saja misalkan ya. Seperti orang mengatakan hari ini panas sekali ya. Ya, ataupun hari ini dingin sekali ya, ataupun yang sejenisnya, yang menunjukkan kedengarannya seseorang itu tidak nyaman, tidak suka dengan hari, dengan waktu. Atau orang mengatakan bulan ini bulan yang ya, misalkan sulit ya, misalkan terjadi banjir, terjadi banyak musibah, sehingga orang mengatakan bulan ini berbeda dengan bulan lain ya, banyak kesulitan. Nah, kalau ucapan ini adalah ucapan yang hanya sekedar untuk mengkabarkan saja ya, mengkabarkan saja, tidak ada niatan untuk mencela masa, mencela waktu ya, maka seperti ini adalah hukumnya diperbolehkan ataupun tidak berdosa orang yang mengucapkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya di dalam surat Hud ayat yang ke-77 ya. Di situ Nabi Lut alaihissalam ya, dia mengatakan bahwasanya hada yaumun asib ya. Ini adalah hari-hari yang sangat berat ya, hari-hari yang sangat berat, hari yang sangat susah ya. Nah, kalau ucapan ini cuman hanya sebagai kabar saja, maka itu hukumnya tidak berdosa ya, karena ini sebagaimana ucapan dari Nabi, ya, ucapan dari Nabi yang kemudian diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya. Ini yang pertama. Jadi kalau orang hanya mengatakan cuaca hari ini panas sekali, ya, ataupun musim dingin ini berat sekali, ataupun ya anginnya kencang sekali, yang menunjukkan seakan-akan ungkapan-ungkapan tidak senang, tetapi tujuannya hanya untuk mengkabarkan, maka itu tidak berdosa. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia mencela masa ataupun waktu, ya. Misalkan orang itu meyakini waktu itulah sebagai pelaku berbagi kejadian, dan maka yang seperti ini tentu adalah kesyirikan yang tidak diperbolehkan. Seperti kalau dulu orang mengatakan nanti waktulah yang akan membunuhnya, ya. Nanti waktulah yang akan menjawab persoalan hidupnya, ya. Nanti waktulah yang akan membuktikan siapa yang benar, ya. Dengan keyakinan seakan-akan waktu itulah sebagai pelaku yang mengungkap semua rahasia, misalkan, ya, nanti waktulah yang akan menentukan. Nah, maka ucapan-ucapan seperti ini adalah hukumnya haram. Ya, disebutkan oleh para ulama, Syaikh Utsaimin belum mengatakan bahwa ini adalah fahada syirkul akbar. Ini bisa masuk dalam syirik besar. Ya, jadi ini tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tadi, jadi orang-orang mengatakan ungkapan-ungkapan seperti itu, dan sekali lagi ungkapan ini banyak, ya, ungkapan ini banyak, ya. Dan kita akan temui seperti juga pembahasan-pembahasan kemarin, ya. Tadi saya mau ke masjid, ya, ke sini baca pesan dari seorang, ya, termasuk aktivis juga, ya. Karena mungkin sangat jengkel dia mengatakan tadi, demi Allah dan demi Rasulnya, kan gitu. Jadi subhanallah, ini lulusan pondok, ya, aktivis, ya. Nah, jadi dia enggak tahu kalau orang bersumpah dengan Rasul itu syirik, kan gitu. Padahal dia lulusan pondok, orang pondok. Ya. Ya, tapi intinya apa? Hal-hal seperti itu banyak terjadi. Ya, seperti orang mengatakan begitu, nanti waktulah yang akan membuktikan. Nantilah waktu yang akan mengungkap segala sesuatu itu. Ya, nanti waktu yang akan menentukan siapa yang seperti ini, kan. Nah, ini adalah ungkapan-ungkapan yang kalau dengan keyakinan waktulah sebagai pelaku berbagai peristiwa itu, maka itu adalah dikatakan dengan syirik akbar. Jadi bukan syirik kecil lagi, tapi syirik akbar yang menjadikan pelakunya bisa keluar dari Islam. Ya, terhapus seluruh amalan-amalan yang pernah dilakukannya itu. Maka ini adalah hukumnya tidak diperbolehkan. Dan ini kenapa masuk dalam pembahasan dalam ketauhidan? Karena ini banyak diucapkan oleh seseorang dan agama sudah mengatur masalah ini. Jadi intinya kalau ada disebutkan di dalam Al-Quran pembahasannya ataupun juga disebutkan di dalam hadis, maka peristiwa-peristiwa itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena enggak ada ceritanya Al-Quran ataupun sunnah itu basi, itu tidak ada ceritanya. Jadi kalau Al-Quran itu menyebutkan, membahas sebuah hukum, ya, menghukumi sebuah peristiwa, maka peristiwa itu akan ada terjadi sampai hari kiamat. Ya, terjadi sampai hari kiamat. Sebab kalau tidak, maka Al-Quran itu bisa kadaluarsa. Ya, karena sudah tidak dipakai lagi untuk zaman ini, karena peristiwa ini sudah tidak terjadi, kan begitu. Tapi karena Al-Quran itu adalah berlaku sepanjang hayat, berlaku sepanjang masa, sebagai syariat yang turun terakhir sampai hari kiamat, maka hukum-hukum yang dibahas di dalam Al-Quran itu pasti akan ada dalam kehidupan manusia, ya, pasti ada dalam kehidupan manusia. Cuman yang membedakan adalah banyak sedikitnya peristiwa itu ada di masyarakat. Kalau semakin baik tingkat agama masyarakat, maka pelanggaran-pelanggaran itu tentu tidak akan banyak kita jumpai. Tapi pada saat umat ini meninggalkan agama ini, maka peristiwa-peristiwa yang sangat fatal pun kita akan temukan banyak dalam kehidupan di masyarakat. Nah, ini poin yang kedua. Ya. Kemudian poin yang ketiga adalah seandainya seseorang itu dia mencela masa ataupun mencela waktu, hari, tahun ataupun sejenisnya, Ya, tapi dia tidak meyakini sebagai pelaku, ya, waktu itu bukan sebagai pelaku, ya, tetapi sekedar mencela saja, maka ini adalah hukumnya haram. Ini adalah hukumnya haram, ya, sebagaimana dalam hadis ini, ya, ataupun dalam hadis yang akan kita bahas, ya. Jadi barang siapa mencela waktu dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kenapa menyakiti Allah? Karena waktu, zaman, tahun itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah diatur 100% oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang itu mencela apa yang ditetapkan oleh Allah, maka dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mencela, yaitu mencela Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hukumnya jelas diharamkan, tidak diperbolehkan. Jadi segala sesuatu yang itu ciptakan Allah, kita tidak boleh mencela, ya. Maka disebutkan di dalam hadis, ya, Nabi itu, ya, diutus bukan sebagai pencela, ya, tetapi Nabi diutus adalah membawa rahmat untuk seluruh alam, ya. Kemudian juga umat ini tidak ditetapkan sebagai umat yang tukang melaknat, ya, bukan pula sebagai, ya, tadi yang suka mencela, termasuk mencela seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah hukumnya, hukumnya tidak diperbolehkan. Nah, ini sebagaimana disebutkan oleh beliau Syekh Utsaimin rahimakumullah. Ya. Di antara ayat yang membahas tentang masalah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jasiyah, ya, dalam ayat yang ke-24. Ya. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr." Ya. Dan mereka, orang-orang musyrikin, mengatakan, orang-orang ateis, ya, mereka mengatakan, ya, sesungguhnya kita hidup di dunia ini, kita akan mati dan dihidupkan, ya. Ya, wa ma yuhlikuna, tidaklah yang bisa membinasakan kita kecuali dahar, kecuali masa itu. Ya, tadi jadi nanti waktulah yang akan menentukan, ya, kapan kita mati, kan begitu. Ataupun, ya, kematian dan kehidupan seseorang itu ditentukan oleh waktu. Ya, ini seperti dimisalkan di dalam tafsirnya Ibnu Katsir rahimahullah di dalam menjelaskan masalah ini, diceritakan bahwasanya ayat ini adalah menceritakan tentang perkataan orang-orang ateis, ya, orang-orang yang mereka mengingkari adanya penciptaan dan adanya kematian yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka hanya meyakini seperti itu. Jadi seperti di dalam keyakinan orang-orang yang disebutkan misalkan dalam Ibnu Katsir, mereka meyakini setiap 36.000 tahun maka segala sesuatu itu akan kembali lagi seperti sedia kala. Jadi kalau orang sudah hidup, ya, kemudian berbagai peristiwa terjadi, nanti 36.000 tahun yang akan datang maka kembali lagi. Ya. Nah, kalau di kita mungkin yang sering dulu terkenal adalah adanya reinkarnasi, ya, jadi kehidupan kembali. Jadi sudah hidup nanti akan kembali. Nah, ini seperti yang diungkapkan oleh orang-orang seperti itu. Mereka tidak mengimani bahwasanya mereka hidup diciptakan oleh Allah, kemudian mereka mati, kemudian juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan kita hidup, kita mati, semuanya itu ditentukan oleh waktu. Waktulah yang menentukan kehidupan kita nanti, ya, ataupun waktulah yang nanti akan menentukan kematian kita. Nah, jadi kehidupan dan kematian seseorang ataupun makhluk itu ditentukan oleh waktu. Nah, ini sebagaimana diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadhunnun." Ya. Maka tidaklah bagi mereka, mereka itu memiliki pengetahuan tentang itu, ya, kecuali mereka hanya berprasangka saja. Ya. Maka kalau di dalam keilmuan, ya, ilmu-ilmu yang bersumber dari filsafat, ilmu-ilmu yang bersumber dari logika manusia, yang kemudian ilmu itu menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sebenarnya di luar, ya, batas kemampuan manusia, maka pasti itu bersumber dari praduga saja. Jadi teori-teori yang diungkapkan oleh manusia, ya, misalkan tentang jagat raya ya, kemudian juga tentang kehidupan ya, tentang kehidupan setelah kematian, kemudian berbagai keyakinan seperti ini, pasti itu adalah praduga saja. Pasti praduga saja ya. Kenapa? Ya karena mereka tidak punya landasan di dalam ya teori-teori yang mereka ucapkan itu. Ya. Berbeda kalau peristiwa-peristiwa itu ditetapkan di dalam Al-Qur'an ataupun dijelaskan oleh Rasulullah, maka pasti itu adalah sebuah kebenaran yang mutlak ya, sebuah kebenaran yang mutlak ya. Karena dalam peristiwa seperti ini, dalam teori manusia itu susah untuk dibuktikan ya. Pada saat misalkan mereka meyakini misalkan tadi setiap 36.000 tahun segala sesuatunya itu akan kembali lagi seperti sedia kala, bagaimana akan membuktikan ini? Karena yang membuat teori saja umur dia paling mentok mungkin 60 tahun, 70 tahun. Bagaimana akan membuktikan sebuah kehidupan yang 36.000 tahun? Maka ini pasti sebuah prasangka ya. Kemudian reinkarnasi juga, bagaimana mereka akan meyakini itu? Itu teori mereka ya. Kemudian mereka sendiri sampai sekarang enggak hidup lagi juga kan gitu. Jadi ini adalah sebuah praduga yang dimiliki oleh manusia. Nah, maka apa? Ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala bahasnya, sesungguhnya mereka itu tidak memiliki pemahaman ya, keilmuan tentang hal tersebut. Mereka hanya menduga-duga saja. Nah, kalau sifatnya menduga-duga saja, ini bertentangan dengan Islam ya. Kalau Islam, perkara yang besok saja itu perkara gaib ya. Perkara yang besok saja itu sudah gaib. Gaib dalam artian kita tidak tahu, apalagi kita berbicara 5 tahun yang akan datang, sebulan yang akan datang, kita tidak akan tahu itu kecuali itu sudah ditetapkan di dalam hadis ataupun Al-Qur'an ya. Kita tidak bisa berbicara bulan depan apa yang akan terjadi ya, mau seperti apa, kita tidak tahu itu ya. Maka seandainya kita akan mengatakan sebulan nanti akan begini-begini, nah itu kan praduga. Dan namanya praduga manusia itu sifatnya tidak mutlak dan tidak mesti harus terjadi. Nah, maka dalam Islam, dalam perkara gaib ini yang dibutuhkan adalah sebuah keyakinan, iman, yaitu kita mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Allah yang mengetahui perkara gaib, ataupun segala sesuatu itu sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Maka dalam Islam tidak boleh ya, kalau orang yang berkata besok nanti begini begini, nah itu dukun itu biasanya ya. Jadi kalau orang beriman ya, kita tidak tahu ya apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang di situ. Nah, jadi ini keyakinan-keyakinan yang dimiliki oleh orang-orang yang tidak mengimani adanya sebuah kehidupan ya, ataupun kematian itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian disebutkan di dalam hadis ya, hadis ini termasuk hadis yang menjadi tafsir di dalam ayat tersebut, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yu'dini ibnu adam ya, yu'dini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa anna ad-dahr uqallibul laila wan nahar ya. Allah berfirman dalam hadis qudsi ini, hadis qudsi ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, yu'dini ibnu adam, manusia itu menyakitiku ya. Karena ayat ini ya, ataupun hadis ini mengatakan manusia itu menyakitiku, berarti kita harus menetapkan bahwasanya Allah bisa tersakiti oleh makhluknya. Jadi Allah itu bisa tersakiti oleh makhluknya. Cuman apa? Tersakitinya Allah oleh makhluknya itu berbeda tersakitinya makhluk ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir ya, dalam surat Syura, maksudnya tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak ada yang sama dengan Allah. Allah adalah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Allah tersakiti oleh perbuatan hamba, tetapi tersakitinya tidak seperti kita. Kalau manusia disakiti dia melemah ya, kalau Allah itu tidak akan pernah melemah ya. Apalagi dalam ayat banyak sekali menyebutkan bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan madarat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi disebutkan la yadurruhum ya, tidak, ataupun dalam ayat disebutkan uh, tidak ada sedikit pun yang kemudian bisa mendatangkan madarat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada saat tidak ada sedikit pun yang bisa mendatangkan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana tersakitinya Allah oleh perbuatan hambanya? Ya Allahu alam. Ya kita tidak tahu karena Allah tidak menceritakan bagaimana Allah tersakiti di situ. Ya. Tetapi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu tentu bertentangan ya dengan maksud daripada kehidupan kita. Pada saat kehidupan kita adalah kehidupan untuk mencari ridho Allah, mencari kecintaan Allah. Pada saat seorang hamba itu menyakiti Allah, maka itu tentu haram. Itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan menyakiti Allah Subhanahu wa taala ini bukan berarti tadi Allah termadzharati oleh hambanya, kemudian juga Allah kemudian dilemahkan dengan perbuatan hambanya. Ya, banyak hadis yang menyebutkan bahwasanya seandainya manusia dari awal sampai akhir di antara kalian ya, bahwasanya manusia dan jin sekalian bersatu padu untuk memberikan madarat kepadaku, maka itu tidak akan bisa memberikan madarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana begitu juga hadis mengatakan seandainya seluruh manusia bersatu padu untuk menolak ketetapan Allah, itu juga akan tidak bisa dilakukan ya, karena ketetapan Allah tidak akan bisa ya, dicegah oleh orang-orang yang tidak suka ya. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada hamba, maka tidak ada satupun yang bisa mencegah kemanfaatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi karena hadis ini mengatakan Allah tersakiti, maka Allah itu bisa tersakiti. Cuman bagaimana tersakitinya, kita mengatakan Allahu a'lam. Ya Allah sendiri yang tahu bagaimana Allah tersakiti dari perbuatan hamba di situ. Nah, kenapa Allah tersakiti? Di antara tersakitinya karena yasubud dahr. Karena manusia itu mencela masa. Ya, jadi kalau orang mencela waktu, mencela cuaca, kemudian mencela zaman, bulan, hari dan seterusnya, berarti dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan itu maka haram. Alasannya kenapa Allah jelaskan wa an-nadhar? Karena Allah adalah ad-dahr. Ad-dahr itu apa? Artinya adalah Allah itu uqallibul laila wan nahar. Karena Allah lah yang menggilirkan siang dan malam. Ya. Allah lah yang menggilirkan siang dan malam. Ya sebagaimana ayat menyebutkan di dalam surat Ali Imran, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan itulah hari-hari yang kami putarkan dalam kehidupan manusia. Jadi segala sesuatunya itu berputar. Ya. Siapa yang memutar ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi adanya perubahan musim, adanya perubahan cuaca ya, dari musim panas, musim dingin, musim hujan, ya, musim kemarau dan sebagainya, itu adalah sebuah ketetapan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka seandainya manusia itu mencela yang menjadi ketetapan Allah tersebut, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ingat segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah berlaku untuk keseimbangan alam semesta ini, ya. Jadi segala perbuatan yang ditetapkan oleh Allah itu adalah manfaat, ya. Segala ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu adalah keseimbangan dalam kehidupan, khususnya adalah kehidupan manusia, ya. Ya, bayangkan kita misalkan kalau manusia diberikan enak semua dalam kehidupannya, maka apa? Ya kehidupannya jadi enggak enak kan gitu ya. Karena enggak bisa membandingkan antara yang enak dengan tidak enak, ya. Begitu juga kalau kehidupan manusia dikasih yang enggak enak saja, maka juga itu bukan kehidupan, ya. Karena dia juga tidak punya pembandingnya, ya. Begitu juga kalau cuaca panas terus, itu juga tidak enak, ya. Kehidupan itu tidak akan seimbang karena tidak punya pembanding, ya. Maka disebutkan di dalam ayat segala sesuatu itu diciptakan secara berpasang-pasangan, ya. Ada panas, ada dingin, ya. Ada atas, ada bawah dan seterusnya. Kenapa? Ini adalah berlaku untuk keseimbangan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan inilah yang kemudian menjadikan kehidupan manusia itu bisa berlangsung. Ya sebagaimana juga Allah mengatur bagaimana manusia, ya, manusia ada yang beriman, ada yang kufur, ya. Manusia ada yang beribadah dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ini apa? Ini adalah untuk menciptakan sebuah keseimbangan dalam kehidupan. Dan Allah itu maha mampu, seandainya Allah akan menetapkan baik semua dalam kehidupan manusia, Allah sangat mampu itu, ya. Begitu juga Allah itu sangat mampu ya, seandainya manusia mau dibikin enak semua ya. Tetapi ya fungsi keseimbangan kemudian juga ujian dalam kehidupan manusia itu tidak akan berlaku lagi ya. Kemudian juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan tentang misalkan firman Allah, Allah yang membolak-balikkan hari, Allah yang menggilirkan segala sesuatu. Dan Allah katakan watilkal ayamu nudawiluha bainan nas, dan hari itulah yang kami pergilirkan di antara manusia. Ya. Maka ada satu faidah yang sangat penting dalam ayat ini, apa? Faidah sangat penting adalah kehidupan manusia itu harus berubah, ya. Sunnatullah manusia itu harus berubah. Kenapa? Karena Allah sudah katakan watilkal ayam nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami putarkan untuk manusia. Maka kalau manusia sejak lahir ya, atau 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun begitu saja, ini tidak sejalan dengan sunnatullah ini. Begitu-begitu saja ini. Nah, jadi dia tidak sejalan dengan, pasti dia tidak akan mengalami sebuah kebaikan dalam kehidupan. Karena kehidupan itu selalu diputar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perubahan itu adalah sunnatullah, harus terjadi pada setiap orang. Ya, berlaku untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara khusus adalah manusia di situ. Ya. Sebab kalau Allah sudah katakan watilkal ayamu, dan itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia, kalau manusia itu begitu saja, berarti ada sesuatu yang salah. Dia tidak supel di dalam kehidupan. Ya. Begitu juga kalau kita perhatikan, setiap manusia bertambah umur, bertambah keinginan, maka juga harus apa? Harus dibarengi dengan penambahan keilmuan. Ya. Sebab kalau tidak terjadi, maka terjadilah namanya apa? Kesenjangan di dalam dirinya. Orang bertambah umur, bertambah kebutuhan, kemudian juga bertambah lagi persaingan dalam hidupnya. Jadi segala sesuatu akan bertambah, maka itu juga menuntut adanya akselerasi dalam unsur-unsur yang lain. Ya. Maka kalau manusia itu tidak berubah, pasti dia terjadi sebuah masalah. Ya, terjadi sebuah masalah. Dan ini adalah sebuah fitrah yang harus disadari oleh manusia. Ya, maka kita harus berubah. 3 tahun yang lalu, ya, kemudian segera sekarang, kemudian juga bagaimana 2-3 tahun yang akan datang, maka harus terjadi perubahan dalam diri kita. Ya, adanya sebuah peningkatan-peningkatan yang jelas di dalam kehidupan. Dan inilah sunnatullah yang ditetapkan. Itulah hari-hari yang kami putarkan di antara manusia. Maka jangan memposisikan diri jadi orang yang tidak mau berubah. Ya, kalau orang tidak mau berubah, memposisikan diri sebagai orang yang tidak pernah berubah, ya maka kalau orangnya seperti ini semua, kehidupan ini bubar jadinya. Ya. Jadi kalau orang inginnya seperti ini saja, maka kehidupan ini tidak akan berjalan dengan baik. Kenapa? Karena kehidupan ini harus berubah. Ya, hari-hari itu dipergilirkan. Ada saatnya orang berjaya, ada saatnya orang itu di bawah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, ada yang saatnya jadi pemimpin, ada yang harus siap jadi rakyat, kan gitu. Terus dan ini terjadi perputaran dalam kehidupan manusia di situ. Maka ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perubahan-perubahan ini juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu tidak boleh mencela ya apa yang sudah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian di dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahr. Ya. Janganlah kalian mencela masa, karena sesungguhnya Allah itu adalah ad-dahr. Nah, ad-dahr ini kemudian ada terjadi perbedaan para ulama, ada yang mengatakan karena sesungguhnya Allah adalah ad-dahr, sehingga ada seorang ulama yang memasukkan ad-dahr sebagai asmaul husna di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini disebutkan sesungguhnya Allah adalah ad-dahr. Ya. Di antara misalkan adalah Ibnu Hazm rahimahullah, Ibnu Hazm beliau mengatakan ad-dahr ini adalah bagian dari asmaul husna. Ya. Cuman mayoritas ulama-ulama lain itu menolak. Jadi ad-dahr itu adalah bukan termasuk asma Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ad-dahr itu adalah kata benda yang jumud, ya. Kata benda yang tidak memiliki makna. Dan ini tidak akan sama dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada zaman. Zaman kan sesuatu yang jumud, yang tidak memiliki makna di situ. Ya. Berbeda kalau misalkan nama Allah adalah Ar-Rahman, kasih sayang, itu kan tidak jumud. Ya. Tapi kalau Ad-Dahr, ini adalah jumud. Dalam artian, di balik nama ini tidak memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap nama itu memiliki sifat. Ya, dalam seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat. Nah, kalau kata Ad-Dahr ini, yaitu artinya zaman, zaman itu tidak memiliki sifat yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama mayoritas mereka mengatakan Ad-Dahr itu bukan termasuk Asmaul Husna, bukan termasuk nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam ayat hadis sebelumnya, Allah dikatakan Ad-Dahr, sebabnya apa? Allah adalah Uqallibul Laila wan Nahar. Allah yang mempergilirkan antara siang dan malam di situ. Ya. Sehingga apa? Ini kita tidak usah jadikan sebagai masukan di dalam Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ini tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dikatakan fa inna Allaha huwa ad-dahr, sesungguhnya Allah itu adalah ad-dahr, bukan berarti ad-dahr adalah nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ad-dahr zaman artinya adalah Allah yang membolak-balikkan zaman, mempergilirkan zaman dalam kehidupan manusia. Ya. Maka dari ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang ini, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah makna yang bisa kita ambil, yaitu apa? Di antara makna yang penting bahwasanya kita tidak boleh, ya, ataupun di antara bentuk konsekuensi ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus ridha, ya, kita harus ridha dengan segala sesuatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau apapun itu, ya, walaupun mungkin kita mengalami musim panas, musim dingin, musim banyak musibah, itu adalah sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita di dalam masalah ketetapan Allah adalah kita ridho, menerima, ya, menerima segala sesuatu yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling susah mungkin, ya, kita lihat dalam kehidupan manusia, yaitu pada saat mungkin manusia punya perencanaan-perencanaan yang sudah direncanakan dalam kehidupan, ya. Kemudian ternyata kemudian tidak terwujud sebagaimana yang direncanakan. Nah, kadang disitulah kemudian orang cenderung mereka mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kadang cenderung menyalahkan orang, ya, kemudian ataupun dia mencela, ya, ataupun, ya, yang lainnya di situ. Tapi kita sebagai orang yang bertauhid kepada Allah, kita harus, kalau memang itu sudah terjadi, maka kita harus ridho, ya. Kita katakan qadarullah, itu adalah terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah inginkan pasti terjadi. Wa masya'a fa'ala, ya. Apapun yang diinginkan oleh Allah, maka pasti itu akan terjadi di situ. Nah, inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, segala sesuatu yang ditetapkan oleh Allah yang berhubungan dalam kehidupan kita, kehidupan manusia, kewajiban kita adalah menerima, ridho, dan tidak boleh mencela sedikit pun apa yang sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diciptakan oleh Allah, apapun yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah meridhoi, ya. Walaupun kadang itu, ya, tidak enak pada diri kita, ya. Kadang kita tidak menginginkan ternyata terjadi, ya. Tapi bagaimanapun kita menolak juga tidak akan bisa menggugurkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Namanya musim panas, ya, mau dicegah seperti apapun ya enggak akan pernah terjadi. Namanya musim panas ya tetap panas, ya. Musimnya hujan, ya, siapa juga yang bisa membendung hujan? Ya, tidak bisa juga, ya. Nah, ini yang mungkin seperti yang dulu sering-sering kita katakan bahwasanya, ya, namanya nahkoda, dia tidak bisa namanya merubah arah angin, ya. Yang bisa dia lakukan hanya merubah layar itu, ya. Begitu juga dalam kehidupan kita, segala sesuatu kita tidak bisa merubah ketetapan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita memiliki kesiapan dengan berbagai kemungkinan yang Allah akan tetapkan kepada kita. Ya. Maka tadi kalau misalkan di dalam kaidah kehidupan seorang mukmin, ya, sebutkan dalam hadis Nabi, ajaba di amril mukmin, ya, sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Kalau diberikan kebaikan, alhamdulillah bersyukur. Ya. Tapi kalau pas dapat yang kurang enak, ya bersabar kan gitu ya. Jadi bersabar jika diberikan sesuatu yang kurang nyaman. Ya. Maka tidak boleh mencela. Hukumnya tidak boleh mencela. Ya. Karena itu akan melukai Allah Subhanahu Wa Taala. Itu akan menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala dan itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itulah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala pembahasan kita ya pada kesempatan petang hari ini ya tentang hukum mencela masa ataupun mencela waktu dan ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama kita. Ya. Masih ada waktu sedikit, kira-kira ada yang perlu ditanyakan untuk masalah ini? Kami persilahkan kalau ada yang perlu ditanyakan. Silahkan kalau ada. Iya. Tentang perubahan ya, perubahannya ya. Jadi perubahan ya, jadi perubahan itu ada dua. Ya, bisa perubahan itu kepada arah yang lebih baik dan ada perubahan juga yang mengalami kemunduran di situ. Sebab kalau diam saja berarti tidak berubah. Ya, stagnan berarti tidak berubah di situ. Ya. Cuman apa? Allah Subhanahu wa taala sudah berikan ketetapan-ketetapan perubahan kepada arah yang lebih baik. Ya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala akan merubah sebuah kaum ya pada saat mereka juga melakukan perubahan. Ada niatan di dalam dirinya untuk berubah ke arah yang lebih baik. Ya, maka itu jelas. Ya. Nah, sebab kalau orang itu tidak meniatkan diri untuk berubah ke arah yang lebih baik, maka dia juga akan berubah. Cuman perubahannya kepada yang tidak baik. Ya. Dia akan mengalami perubahan yaitu perubahan yang sifatnya adalah kemunduran di situ. Ya. Maka wujudkanlah ya dan siapkan rencanakan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Kemudian ada empat faedah kandungan bab ya. Yang pertama adalah dilarang mencaci maki masa. Jadi kita ingat ya walaupun bagaimanapun cuacanya, tahunnya, harinya kita harus ingat itu adalah dilarang kita mencaci masa, waktu, hari, bulan, tahun dan sebagainya. Yang kedua mencaci masa disebut menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga perlu direnungkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah sesungguhnya adalah pemilik dan pengatur masa. Ini harus kita renungkan betul. Jadi segala sesuatu kita harus ingat ini Allah yang ngatur, kan gitu ya. Ini Allah yang menetapkan. Ya kita mau apa lagi coba? Kan gitu. Jadi Allah yang menetapkan. Itu kalau sudah terjadi. Lah kalau itu belum terjadi itu namanya nah itu namanya apa itu? Gila kan itu ya. Jadi mengatakan oh nanti begini, saya kan nanti paling begini. Ah itu enggak boleh. Jadi kalau segala sesuatu yang belum terjadi kita tidak boleh mengatakan itu Allah yang menetapkan ataupun akan. Tapi kita hanya mengatakan kalau itu adalah terjadi pada diri kita, terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah Allah yang mengatur dan menguasai segala sesuatunya itu. Kemudian yang terakhir adalah mencaci mungkin saja dilakukan seseorang tanpa bermaksud demikian dalam hatinya. Ya. Jadi kadang orang kadang nggak tahu. Ya. Dia bilang aja seperti itu. Wah ini memang hari yang sial ini kan gitu. Dia hatinya tidak bermaksud untuk mencela hari tersebut. Tetapi apa? Yang diharamkan itu bukan masalah niat tidak niatnya karena perbuatan itu sudah haram. Sudah haram. Seperti orang mencuri, orang sudah mencuri itu enggak usah ditanya niatnya. Kalau sudah mencuri ya dia hukumnya sesuai hukuman pencuri kan gitu. Karena perbuatan itu sendiri sudah diharamkan. Ya, sudah diharamkan. Nah, yang perlu dilihat niatnya itu adalah perkara yang mubah. Kalau perkara mubah itu baru ditanya ya. Misalkan orang tidur biar diniatkan jadi ibadah, itu niatnya apa? Apa tidurnya untuk menghilangkan capek atau tidurnya biar malamnya bisa bangun malam, itu perlu dilihat niatnya. Tapi kalau perbuatan itu sudah dicela, maka tidak perlu ditanyakan niatnya apa. ya. Karena niat itu tidak masuk di dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini yang kadang sering untuk berdalil di masyarakat. Pada saat kita katakan itu perbuatannya enggak dicontohkan oleh Rasul. Kan gitu. Orang mengatakan tapi kan niatannya baik ini. Nah, bukan masalah niatan, kalau sudah tidak dicontohkan tidak baik maka tidak usah ditanya niatnya, karena perbuatan itu sendiri sudah tidak boleh di situ. Nah inilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang orang itu melakukan perbuatan itu ya kadang tidak diniatkan di dalam hatinya, tapi harus diingat perbuatan itu sendiri sudah dicela dalam agama itu. Ya, mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.